الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن المقداد لن ساكن مقداد ابن الأسود رضي الله عنه qala ngendika sinan al miqdad samitu krungu sapa ingsun Rasulullah, saya mendengar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal ngendika sinan Rasul ngendika ngeten tudena didekatkan, tudena didekatkan opo asyamsu matahari yaumal qiyamati ing dalem dino kiamat hari kiamat, didekatkan minal khalqi saking makhluk, minal khalqi saking makhluk, hatta takuna minhum kami qadari milin hatta takuna sehingga ono opo syamsu minhum saking al khalqi iku kami dari milin koyok kadar mil, koyok kadar sak mil. Nah, mil ini yang dimaksud satu mil jarak atau mil yang digunakan untuk apa namanya, alat kecil yang digunakan untuk mengambil celak. Mereka ini apa, celutik cara wong Jawa ini. Apa bahasa Indonesia celutik. Jadi apa nih, tongkat kecil yang digunakan untuk mengambil apa namanya, celak lalu dipasang nong ini. Nah, celutik sangat kecil sekian. Kayak cotton bud, pas seperti itu. Nah, iki. Jadi matahari didekatkan kepada manusia nanti di hari kiamat sampai ukuran matahari itu di atas manusia hanya sekedar satu mil. Satu mil itu. Jadi maksud satu mil ini bingung ulama, apa ini maksud satu mil. Ada yang mengatakan satu mil itu yaitu tadi. Ya, segitu. Jadi sependek cotton bud. Ya, berarti sangat dekat sekali. Kalau nanti kosopo Sulaim ibn Amir Arawi, kang riwayat no anil migdad di sangking migdad, ngendi kangeten fa wallahi monggo demi Allah ma adri ora weruh sapa ingsun ma ing perkara yakni kang ngersakaken sapa al miqdad ing ma bil mili kelawan mil. Saya enggak tahu yang dimaksud mil itu apa di sini, ngoten. Yang dimaksud oleh miqdad menirukan dawuh Kanjeng Nabi, mil itu apa? Amasa fatal qasri ana ta ngarepno ing jaah amasa fatal ardi ono to ngarepno ing jarak bumi. Amil mila utawa mil alladzi tuktahalu kang dicelai. Tahu celak kan ya? Tuktahalu kang dicelai bihi kelawan alladzi opo alainu moto. Ya, di bawah mata dihitam-hitamkan. Biasanya pakai celotek kecil, nah tiket digosok-gosok nang ngeten niku. Itu namanya mil. Saya enggak tahu yang dimaksud mil itu jarak tempuh apa mil alat yang digunakan untuk mencelai mata. Lho ngoten, enggak ngerti memang. Fayakunu mongko ana apa anasu menungso. Iku ala kadri amalihim, tetap ing ngatasé kadare pira-pira amale annas fil aroki ing dalam keringete. Maka manusia di dalam keringatnya itu melihat amalnya masing-masing, ya. Jadi keringatnya itu apa sampai batas lutut, apa sampai batas leher, itu melihat amalnya masing-masing. Semakin baik amalnya, ya malah enggak berkeringat sama sekali nanti. Kala faminhum mongko iku setengah sangking anas man utawi wong. Faminhum mongko iku setengah sangking anas man utawi wong yakunu kang ono opo arok keringat. Yakunu kang ono opo arok opo keringat iku al ila ka'baihi. Iku ila ka'baihi tumoko. Iku ila ka'baihi. Iku ila ka'baihi tumoko. Olok luruniman. Mata kaki luruniman. Kala wa minhum lan iku setengah saking annas man utai wong. Yakunu kang ono opo arok. Yakunu kang ono opo arok iku ila rukbataihi. Marang dengkul luruniman. Iku ila rukbataihi marang dengkul luruniman. Ada yang sampai keringatnya ke lutut. Ada yang cuma sampai ke kedua mata kaki. Kala wa minhum lan iku setengah saking annas man utai wong. Yakunu kang ono opo arok iku ilahi kuwaihi. Iku marang lambung luruni man. Hikwun niku tempat mengikat sarung. Niku hikwun. Jadi maknanya lambung. Kala iku ilahi kuwaihi marang lambung luruni man. Jadi ada yang keringatnya sampai mencapai pusar. Yo. Nah, ini. Wa minhum lan iku setengah saking annas man utai wong yuljimuhu kang. Yuljimuhu kang. Temeko marang mulute ing man. Opo al araku keringat. Iljaman kelawan tumeko mulute tenanan. Ada orang yang sampai keringatnya itu sampai ke mulut. Sampai ke telinga. Berarti teng. Gelam dia, ditenggelamkan oleh nopo keringat. Anehnya mereka itu satu tempat, ngoten lho ya. Mereka satu tempat, berada di tanah lapang semua bersamaan, tapi setiap orang kondisinya tidak sama. Lah kan aneh kan ya, satu tempat. Yang satunya tidak berkeringat sama sekali, dingin. Yang satunya panas, keringatnya sampai cuma apa nih namanya? Dua mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai lambung, ada yang sampai tenggelam. Itu pada satu tempat. Ini yang aneh. Ya. Kalau tenggelam semua, ya maklum ya. Kalau satu tempat lah ini, luar biasa itu. Lihat amalnya masing-masing. Wa asyara lan isyara sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi kelawan astoni Rasulullah, kelawan tangani Rasulullah, ila fihi marang muluti Rasulullah. Kala Alawi yang tidak ngasih. Oh BBL Alawi. Siapa nih BBL? Tabit Barang. Tabit Alawi. Robingi terus. Sakron. Irfanul 5 orang ya. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Qala wa an Abi Hurairah lan sangke Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten ya'rukun nas yaumil qiyamah ya'ruku keringeten berkeringat sapa annasu manungsa ya'ruku berkeringat sapa annasu manungsa. Berapa hari BBL? Bulan ya? Ya keroku berkeringat sopo anna sumenung soya mal kiamati ing dalam dino kiamat. Kala hatta yadhaba sehingga berjalan mengalir arti ini. Opo arokuhum opo keringati annas mengalir fir ardi ing dalam bumi sab'ina. Sab'ina ing dalam 70. Sab'ina ing dalam 70 dhira'an apane dhira'e. Dhira'an apane dhira'e. Kala dadi pada hari kiamat semua manusia berkeringat ya, manusia berkeringat sampai keringatnya mengalir di muka bumi sejauh 70 dhira'. Berarti niki nek 70 dhira' kira-kira 30 meter. Masya Allah, ono apa namanya keringat mengalir sampai 70 meter. Berarti saking banyaknya keringat kan ya. Oh kita keringatnya netes sudah hilang mari ngono. Ya, kena serap pakaian atau kena serap tanah langsung hilang. Tapi ini anehnya keringatnya sampai mengalir 30 napa meter, 70 dirok. Ini kira-kira 30 meter. Kala wayul jimuhum lan menenggelamkan lah sengatan mawon. Kala jadi sebenarnya maknanya al jamayul jimu itu sampai kepada mulut lah yang ngaten. Wayul jimuhum lan menenggelamkan opo arok ing annas hatta yabluho sehingga tumeka opo arok opo keringat adzanahum ing piro-piro telingane annas sampai ke telinga ya tenggelam ya. Muttafaqun alaih utawi iki muttafaqun alaih wa makna yadabu fil ardi utawi makna yadabu fil ardi iku yanzilu turun wa yahusulan yahusun iku maknane menyelam apa kalau di tanah itu bukan menyelam apa namanya menyerap ya kalau wa yahusulan masuk lah wis wa yahusulan masuk kala wayahusulan masuk yang silu turun opo keringat wayahusulan masuk opo keringat kabeh ini hadis menakut-nakuti kita jangan sekarep berbuat di muka bumi ini karena nanti balasannya akan kelihatan di hari kiamat panas ndaknya kita nanti kelak opo jeri amali gitu kan ya ada yang enggak kepanasan sama sekali termasuk imam yang adil termasuk rojulun kolbuhu mu'alakun bil masajid laki-laki yang sukanya ke masjid ibadah atau laki-laki yang apa namanya diam di malam hari doa zikir lalu menangis takut ya itu juga nanti di akhirat tidak kepanasan sama sekali kalau nggak kepanasan ya tidak mungkin tenggelam oleh nopo keringat kala wa anhulan saking Abi Hurairah kala ngendika sinten Abu Hurairah kunna ana sapa kita iku ma'a Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya dzami'atu mata'an mendengar sinten Rasulullah wajibatan ing suara jatuh Kanjeng Nabi bersama para sahabat waktu itu kumpul-kumpul. Moro-moro Kanjeng Nabi mendengar suara jatuh. Nah, berarti sahabat dengar apa enggak? Dohiri dengar juga. Nek Kanjeng Nabi dengar, sahabat ini dengar juga. Ya. Ngoten niku. Hah? Moro-moro kok ono gedebuk apa ini? Sahabat dengar, Kanjeng Nabi dengar. Sahabat dengar, ini merupakan keramat para sahabat. Fakallah mongko ngendika sinten Rasulullah hal tadruna ma hadza ana ta weruh sapa sira kabeh ing jawabe ma iku apa ma utawi apa kena diwalik ya kena ma utawi apa hadza iku iki perkara tahukah kalian Superman apa itu tadi yang gedebuk nah Superman jatuh ketiduran ya kulna ngucap sapa kita Allahu wa rasuluhu a'lam Allahu utai Allah wa rasuluh lan utasani Allah. Iku alamu luweh weruh. Allahu utai Allah wa rasuluh lan utasani Allah. Iku alamu luweh weruh. Allah dan utusannya lebih tahu. Dan jawabannya sahabat. Mereka juga dengar. Ya cuma gedebuk saja. Ya sahabat yang enggak tahu. Cuma dengar tok. Itu apa ini ya? Kalang dikosinan Rasulullah hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnar. Kala al-an hatantaha ila qariha fasami'tum wajibataha. Kalang dikosinan Rasulullah hadza utawi iki suara iki iku hajarun iku suarane batu. Ini suara batu rumiya kang dilemparkan opo bihi hajar finnari ing dalam neraka. Mundu sab'ina ing dalem awit 70 khorifan apane taune. Ini suara batu yang telah dilemparkan ke dalam neraka selama 70 tahun. Yuh. Fahuwa mongko utai hajar iku yahwi iku mudun. Mudun turun opo hajar. Iku yahwi iku turun opo hajar. finari ing dalem iku jenenge finari ing dalem neraka. Al ana ing dalem saiki hantantaha sehingga nyampe apa iku jenenge hajar ila qoriha marang bawahi neraka. Ila qoriha tumeka bawahi neraka. Fasami tum mongko mendengar sapa sira kabeh wajibataha ing jatuhi iku jenenge hajar swara jatuhi napa hajar rawahu ngriwataken ing hadis sapa muslimun imam muslim. Tapi kanjeng Nabi ini suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka semenjak 70 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu baru sekarang ini nyampe ke dasarnya neraka. Berarti lama banget ya. Berarti neraka itu sangat sangat sangat dalam. Ngoten nggih, dalam pol. Kita enggak tahu maksudnya sab'ina kharifan. Sab'ina kharifan ini hakikat apa mboten? Apa ini majas? Biasanya wong ku nek ngomongno perkara akeh, nunjukno perkara akeh, itu ukurannya 70. Ping 70 jaran njaluk ngapura. Gak kira tak ngapura. Lho kaya ngoten jarene wong Jawa ya. Akeh kok apa? Kenapa kok ukurannya kok gak pak miliar? Tapi kok 70. Nah, kemungkinan ini majas bisa nunjukkan begitu dalamnya neraka. Tapi diistilahkan 70 tahun. Sebenarnya bukan cuma 70 tahun. Kemungkinan hakikat. Tapi yang dimaksud 70 tahun niki podo karun dunyo niki. Apa ukuran 70 tahun? 70 tahunnya akhirat kan kita enggak tahu. Lho ngoten nggih. Oh berarti neng neraka juga ada gratifikasi iki berarti ya. Buktine iki jatuh ini ya. Ah itu nanti. Nggih nggih buku di neraka juga ada gravitasi loh. Kalah wes. Laris bukannya sampean. Wa an Adi ibn Abi Hatim lan saking Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kalang dikosinten Adi. Kalang dikosinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ya gaya gravitasi itu penyebabnya apa ya? Apa bumi itu bisa narik apa gimana? Wallah alam kita enggak tahu. Piye cara sing ipa ya? Ha? Sing narik iku bumi ini apa piye? Apa-apa ini? Kala ngendika sinten Rasulullah cara umpamane. Nah, kalau magnet maklum kan ya toh ditarik. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maminkum ora ono utawi sira kabeh maminkum ora ono saking sira kabeh min ahadin utawi seseorang maminkum ora ono saking sira kabeh min ahadin utawi seseorang illa sayukallimuhu kecuali iku bakal ngomongi ing ahad sapa rubuhu pangerane ahad. Kalian semua nanti akan berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Semuanya tanpa terkecuali. Laisa oraono. Iku bainahu ing dalam antarane. Ahad wa bainahu lan ing dalam antarane robihi. Opo tarjumanun opo penerjemah. Jadi langsung nanti berbicara dengan Allah tanpa ada penerjemah. Ya. Walaupun orang Jawa wo tidak tahu bahasa Arab umpamane, ya iso ngono-ngono otomatis langsung bisa. Ya. Walaupun orang Bugis Johan bahasanya enggak bisa bahasa Arab, tapi tetap nanti langsung bisa bahasa Arab tanpa ada penerjemah langsung bisa bahasanya. Kala fayanduru mongko ningali sapa ahad. Fayanduru mongko ningali sapa ahad aimana ing dalem arah tengen minhu saking ahad. Aimana ing dalem arah tengen minhu saking ahad fala yaro. Mongko ora ningali sapa ahad ilama kejaba ing perkara. Qaddama kang disikno sapa ahad. Ketika dia noleh ke kanan, yang dilihat adalah amalnya dulu di dunia, dilihat amal saya yang baik ada di kanan. Wayanduro asyama minhu, kala wayanduro asyama minhu fala yaro illa ma qaddama. Wayanduru lan ningali sapa ahad asyama ing arah kiwa. Kiwa niku ala, makane itulah disebut asyam tadi. Minhu saking ahad fala yaro mongko ora ningali sapa ahad ilama kejaba ing perkara qaddama kang disikno sapa ahad ing ma. Kanan dilihat amal bagus, kiri dilihat amal buruk, tola tole sing didelok cuma amale dewi bingung wis. Fala yaro menoleh ke kanan amal kelihatan, amal baik menoleh ke kiri amal buruk kelihatan. Ya piye kalau kita lihat amal buruk lebih baik lebih banyak, waduh ngeluwes langsung. Ya sudah sangat penyesalan begitu dalam nanti sudah. Tapi kalau kanan kelihatan banyak yang baik, wah berbunga-bunga. Tapi tetap takut masian, ini masih ada buruknya gitu ya. Iku nek sampean gak takut lumayan, nek wis takut iku wis gak eling. Gak eling. Nek eling kan enak wae, saged wae wong niku ngun apa jenenge mukalamah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah amal kula sing sae kan kata ya Allah. Niki sing elek niku mboten wonten 5% ya Allah, mbok diampuni kula lho. Saged mawon nggih, kata niku saged ya. Saya husnudzon pada jenengan ya Allah, bahwa amal buruk saya ini pasti diampuni, itu saged bisa. Itu kalau sampean masih bisa berpikir waras loh ya nanti. Iya. Tapi kalau sudah terlanjur takut enggak bisa berpikir secara sehat. Mboten sudah bingung tok wis dadine. Lah niki yang jadi masalah itu ketika bingung niku. Kala maka nanti ya jangan bingung-bingung ya. Tak pesen ya aja bingung. Ya mulai saya iki dilatih jangan bingung lo gitu. Fala yaro ila maqaddama. Pergane ada satu orang. Ada dua orang. Ahli neraka dikeluarkan sama Allah Ta'ala. Enggak dikeluarkan untuk dimasukkan surga, enggak ditanya. Apa aku ndolimi awakmu? Apakah saya berbuat dolim kepada kamu? Enggak ya Allah. Ini semua catatan amal buruk kamu kan? Iya ya Allah. Adakah yang ini keliru nyatat ini? Yang enggak engkau lakukan tapi dicatat? Enggak ada ya Allah. Semuanya ini amal saya ya Allah. Ya sudah, para masuk neraka ya Allah Ta'ala. Mampu, sitoy pau antar mlebu neraka. Cawopet, sitoy tanya nyantai ke tak, atau kelemar, kelemar. Saya tanya puan tercepat dong, melayu langsung nyemplung, plung ngoten niku. Nah yang satunya kelemar, kelemar, nyantai. Wai. Jadi Allah Ta'ala. Nenek. Iki piye, sitoy cek banteri, melbun rokok, iki kok nyantai kelemar, kelemar, kaya wong cacingan, gampang aneh ngoten. Ya orang ngono ya. Iki me omonganku dhewe. Ya nyantai wae, kelemar-kelemar. Iku sing cepet-cepetan mlebu neraka iku apa iki? Ngeten ya Allah. Mulai semenjak dulu saya itu sudah berbuat buruk kepada engkau, menjadikan engkau murka. Maka saya sekarang enggak ingin engkau murka yang keberapa kesekian kalinya ya Allah, sehingga saya cepat-cepat langsung mengikuti perintah engkau. Oh ngono. Lah kowe iki apa? Aku lo kelemar-kelemar ini. Saya punya husnudun yang begitu tinggi ya Allah, engkau tidak akan masukkan saya ke dalam neraka. Oh ya wis ya wong loro mlebu neraka surga saiki. Itu pikirnya waras Mas Yan. Ya Allah, dek gak iso waras kan ngelu to. Iki sampean delok teng Ihya niki critane. Wonten hadis e. Subhanallah, kata nih kelemar, kelemar. Kira-kira sampean apa sapa? Kan gak tahu kita kan ya. Kita lihat saja nanti. Tapi itu sudah di neraka itu ya. Sudah di neraka, dimasukkan, dikeluarkan lagi, ditakoni karo Allah Ta'ala, ngetes kan Allah ya, ngakoni kabeh. Sitoe kepingin dangake ngelakoni perintah, mereka ini mulai dulu sudah membuat Allah Ta'ala murka katanya. Saya sekarang enggak ingin membuat engkau murka lagi ya Allah, sehingga saya cepat-cepatan ngelakoni perintah jenengan, walaupun itu dengan masuk neraka ya. Masya Allah, kelong guyu. Yesus, husnudun kepada Allah Ta'ala, kelemar, kelemar, gak segera masuk neraka. Husnudun saya mengatakan ya Allah bahwa engkau tidak akan memasukkan saya ke dalam neraka. Ya wis ngono, ora usah masuk neraka surga saiki jare de masyaallah Gusti. Mergane anak inda duni abdi bi kan dawuh sinten Allah Ta'ala. Itu berlaku. Engko hadis iki cekelono nang kono lho ya. Tadi ya, itu ya kalau yang bisa pikir waras, karena kayo wis ngeluh je, kairo iling je dengan tahu-tahu semacam itu nanti. Ya itu dilalah semacam itu, ngoten lho ya. Kailing wis apa yang dipelajari dulu itu. Ya semoga enggak demikian kan ya. Makane sing akeh nglakoni perkara sing apik, mergane kita akan minimal ngerasa aman lah ya. Kalau kita banyak rasa takutnya itu semuanya hilang semua. KTP datu wis apalan jane. Tapi wedi dhisik ndelok jurine, jenggote dawa-dawa. Mbamane lah kaya ngoten niku. Maka sampean nanti wah hilang semua pidato. Hasil hafalan pidato itu, iya apa enggak? Wah itu sama, maka mulai sekarang kita nyicil ya, nyicil keberanian dengan menyedikitkan amal yang buruk, memperbanyak amal yang baik. Ini kucarana. Gala Mayanduro illa falayaro illanar Wayanduro laningali sopo ahad Baina yadaihi ing dalem ngarepe ahad. Lihat ke depannya. Fala ya romo kau orang melihat sopo ahad ilan naro kejobo ing neroko ilan naro kejobo ing neroko tilko awajihi ing dalem ngarepe wajahi ahad. Dia melihat ke depan, yang dilihat cuma adalah neraka, di depannya neraka panas sipol. Fattaku mongko wedya njogo sapa sira kabeh, wedya sapa sira kabeh annaro ing neraka. Walau bisiqi tamrotin, walaupun dengan sesigar kurma sepotong kurma. Apa sigar bahasa Indonesia ini? Hah? Sigar sebelah. Separuh. Potong ya, dipotong ya, separuh kurma. Ya iya, serapopo. Kalau jadi jauhkan diri kamu dari neraka, walaupun cuma dengan secuil kurma. Nah, kayak kopi, kluduk. Hei kangkang, rene, barengan. Oh, iya. Walau fisik, tamrote. Ya, kayak kopi, diubi bareng. Ayo, hindarin rokok. Nek rokok jauh-jauhinan. Gak disenengi karo pangeran. Tapi nek dijaluki rokok ora usah dikehi, ojo, iki ngono makro. Nek ora padha-padha karo nganui perkara sing makro awake ingsun iki. Nek gak nulung awakmu aku malah entuk ganjaran dong, ngono lho ya. Mutafakun ale, utawi iki mutafakun ale. Ngono ya, dadi nek makan-makan apapun sisihkan untuk temannya. Beli minuman, nunjukkan rokok ya, kan? Ngono sedikit-sedikit, walaupun sedikit ya. Nah itu, kalau pulang dari rumah, teman bawa oleh-oleh, ojo di dalam lemari ini dewe, makan bersama, walaupun sedikit karena kencan ini tidak masalah, wes. Nunjukkan rokok. Galam mutafakun aleh walau bisik kita merotin. Jadi jangan merasa saman itu malu untuk bersedekah walaupun cuma satu buah permen ya. Nah, ya kan permen kan. Jangan rasa malu. Gedang goreng mek siji. Waduh, aku duwe gedang goreng cuma satu ini pisang gorengnya. Kau mau dah? Parwan ya. Enggak apa-apa ini. Ya walau bisik kita merotin. Galawaan Abi Dzarrin. Caranya menghindarkan diri dari neraka walau bisik kita merotin. Ataupun walaupun dengan cara menghilangkan paku-paku yang berserakan, kotoran-kotoran yang ada, ya dibuang semua. Itu juga termasuk cara nopo menghindarkan diri dari nopo neraka. Itu caranya leh. Jadi apa jerene ate kafila kan ya toh. Kotoran-kotoran sepatu yang korat karet itu ditotol. Nyeneng no wong delok kan ya toh. Nah, sing korat karet ditoto itu wong seneng, masya Allah niki. Itakun nar walau bisyaqi tamrotin muttafaqun alaih. Wa an Abi Dzar lan saking Abi Dzar radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Dzar kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni aroma la tarona ini sedune ingsun iku aro ningali sapa ingsun. Ma ing perkara la tarauna kang ora ningali sapa sira kabeh ing ma. Kala wasma'u lan krungu mendengar sapa ingsun ma ing perkara la tasmauna kang ora mendengar sapa ingsun sapa sira kabeh ing ma. Hah? Gak ono wa asma'u ma la tasma'u gak ono. Gak ada. At-tatis sama'u. At-tat kriyat-kriyat. Opo as-sama'u langit. Ngerti kriyat-kriyat? Kala at-tat kriyat-kriyat. Opo as-sama'u langit. Jadi, kalau sampean apa namanya memuatkan mobil itu dengan beban yang melebihi kapasitas, jadi ini nyek nyek dengan si kalau sampean punya sepeda ontel, sepeda pit ontel gitu, sampean kasih 1 ton, nek gak amblek ya kriyet ya 3 kintal saja ya toh. Nah, sampean sudah enggak berani mancal, dituntun ngono kayak iku jenenge apot kriyet apa sama ulangit. Kala wahukolan hak kriyet ngono semana nang ngono. Wahukolan hak laha marang iku jenenge dihakno laha marang langit apa anta itto apa yento kriyet apa langit. Dan memang langit berhak untuk kriyet karena terlalu berat beban yang dipikul oleh nopo langit. Kok iso berat piye lho niki? Ma fiha maudhi'u arba'i asrobi'a illa wa malakun wadi'un jabatau sajidan lillah. Kala. Iki alasane. Ma fiha ora ono iku ing dalem. Ma fiha ora ono iku ing dalem langit maudhi'u arba'i asrobi'a utawi tempat empat piro-piro jari. Illa wa malakun kecuali lan utawi malaikat iku wadiun iku meletakkan jabhatahu ing batu'i malaikat. Jabhatahu ing batu'i malaikat sajidan hali wong kang sujud. Sajidan hali wong kang sujud lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Sajidan hali wong kang sujud lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Tidak ada di langit itu tempat yang cukup untuk memuat 4 jari. Kecuali di situ ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi sing dadekno langit itu kriyet. Kakehen amal apik nang langit itu. Wakeh amal apik. Yo. Di sana itu amal apik tok malaikat bendira ora tau nglakoni maksiat kaboten nyangga amal apik lan kaboten nyangga malaikat sehingga kriyet kek kaya ngoten koyok kati runtuh langit e wallahi demi Allah lau ta'lamuna lamun weruh sapa sira kabeh ma ing perkara alamu kang weruh sapa ingsun ing ma La dohiktum mongko yektini. Tertawa sopo siro kabeh kolilan kelawan sedikit. Walabakaitum lan yektini nangis sopo siro kabeh kathiron kelawan akeh. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa banyak menangis. Wa matalazzatum bin nisa alal furush. Waduh. Wa matalazzatum lan ora mengambil kenikmatan sapa sira kabeh ora enak-enakan sapa sira kabeh binisa'i kelawan piro-piro apa istri alal furusi ing atase piro-piro apa iku jenenge furus lemek ranjang niku ya anu kasur ya alal furusi ing atase piro-piro alas tidur niku. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu kalian tidak akan pernah tertawa. Pasti kalian banyak menangis. Tidak sempat kalian itu kok mikir bersenang-senang dengan istri. Tidak sempat. Kalau orang ketok neroko kanjeng Nabi. Gitu? Ruh kelihatan neroko. Kalau sampeyan diketokin neroko nengarepe. Ora iso kok mikir. Cewek itu ora iso. Gitu? Ora iso. Kati mikir, kati tola-tole. Ngarep puluh neroko. Kati nyemplung. Masa kati tola-tole? Wih. Cewek ayu rek, ora iso ngoten niku. Ndak bisa gitu sudah wis. Sudah mikir kok ate mikir koyo ngoten karena rasa takut sudah sangat menggebu-gebu. Sama seperti sampean apa dalam kondisi kebakaran ya. kebakaran gedung, nggak ada jalan untuk keluar, ya, nggak ada jalan untuk keluar, sampean bingung menyelamatkan diri sendiri. Orang-orang ono cewek metu mudo, masuk sampean kate memeni mati, wah, ngono ya ora iso, pasti sampean akan apa jenenge bingung cari jalan keluar, nggak sempat melihat cewek itu keluar dalam keadaan telanjang, ya, apalagi neraka itu loh ya, masya Allah kayak ngoten ini. Mudo kabeh nang neraka niku. Mudo kabeh. Ya ora ono kok sempat lirak-lirik itu ora ono. Didelok iku, wah iku artis iku ya, ngono. Ora sempat ngene iku, ora ono. Kala wis bingung menghadapi kondisinya masing-masing. Maka dari itu katanya Kanjeng Nabi, kalau kalian tahu apa yang saya tahu, kalian tidak akan pernah bisa apa namanya bersenang-senang dengan istri, tidak bisa. Kala tapi niki nikmat loh ya, alhamdulillah. Cara sampean koyo ngono terus api ya. Ora ono menungso iki urip. Arab bumi iki ora rame. Wong gak padha gak gelem kawin. Lha ya to. Sing didelok neraka wae. Ade riasa kawin diwala kok abadi kawin terus pundi wong tengah jumbulo niki neraka. Kok ape ditakoni ngono lah tapi ya dadine lah niki nikmate Allah taala masyaallah subhanallah ngeten iki. Kala wala kharajtum lan yaktini metu sopo siro kabe ila suudati marang piro-piro talan. Ila suudati marang piro-piro talan taji aruna halin jaluk pertolongan sopo siro kabe. Taji aruna halin jaluk pertolongan sopo siro kabe inallahi ta'ala kepada Allah ta'ala marang Allah ta'ala. Pasti kalian akan keluar ke jalan-jalan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala seperti orang gila. Karena yang dilihat di depannya adalah neraka. Neraka selalu mengepung dia, pasti lari. Lari ke jalan-jalan minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Ya Allah selamatkan saya dari neraka, tolong. Gak sempat kok kata mikir-mikir. Ya, gak sempat kok kata tolah-toleh. BBM-an serah sempat. Ya tau, di tau ya. Ah, tentang BBM-an. Kala wa kala rawahu liwata kening hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Ya Allah rawahu wa kala lang diko sinten At-Tirmidzi hadisun hasanun. Udawi iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Kala wa attat utemanan utai lafat attat iku bi fathil hamzati kelan fathai hamzah wa tasdidit ta'i lan tasdidit ta'at. Wa ta'itu utai lafat ta'itu iku bi fathit ta'i kelawan fathai ta'. Wabadaha lan iku ing dalam sawuseta hamzatun uti hamzah maksurotun kang tiwoco kasro tak itu. Kala wal atitu tei atit iku sautu rohli suarane rohel. Kala rohel itu pelana tempat untuk meletakkan barang di atas onta atau di atas kuda. Ya duduk barang tok menungso kadang diletakkan di atasnya. Kalau mau naik kuda, di atasnya kan dipasang pelana dulu. Nah, itu namanya rohel. Suara rohel yang terlalu apa memikul beban yang berat. Dan ini kriyet iku jenenge rohel. Galawal kota bilan padha meneh kota. Wal kota bilan iku jenenge kota piku apa tadi mana nih podo karo rohal wasibihi malan serupane rohalan kota bis mobil istilah mobil dike beban terlalu berat yang kapasitasnya sebenarnya 10 ton dike 20 ton piye dadi ini krek masa melihat kadang fuso yang terlalu dikasih beban berat itu jalan saja cuma 10 kilo per jam. Nyit sewili ya. Berat nyit. Ibu jenengi atlet. Kriyat ini bahasanya. Kala wa maknahu utawi maknani. Atotiku anna kathrotaman. Setuhuni akai wong. Fisama ikang ing dalam langit. Minal malaikati sangking malaikat. Al-abidina kang ibadah kabeh. Iku kode askolat ha teman-teman ngebut-ngebuti apa kasrotuman ing langit hatta atot sehingga kriyet apa langit. Jadi banyaknya orang yang ibadah itu menjadikan langit keterlalu berat ya berat memikul beban yang begitu berat itu sehingga kriyat-kriyat. Wa su'udat uti maknani su'udat uti lafad su'udat bidomis sodi kelawan domai sod wal ain ilan ain iku aturukotu piro-piro dalan. Wa makna taj'aruna uti maknani taj'arun iku tastaghithuna iku njaluk tulung sapa sira kabeh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallahi wa bihamdihi.